إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Melanjutkan kita membaca mukaddimah dari Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, masih di halaman 19. Kata beliau selanjutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala al-haqqi wa awan wa sallim tasliman. Allahumma ya Allah, salli ala Muhammadin, berikanlah salawat engkau atas Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula atas keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di atas al-haq serta para pembelanya. Wasallim, dan berikan keselamatan untuk mereka tasliman, dengan sebenar-benar keselamatan. Salawat, makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, sebagaimana perkataan Abu Aliyah Ar-Riyahi, adalah sana'ullahi alaihim inda al-mala'il a'la. Ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungannya atas hamba-hambanya tersebut di hadapan al-mala'il a'la, jadi para pembesar malaikat, ya, yang tertinggi, yang kedudukan mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna salawat. Kemudian amma ba'd, adapun yang selanjutnya, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, faqad katabtu sabiqan kitaban mutawwalan fi tafsiril Qur'an. Dan dahulu telah aku tulis kitab yang mutawwal, yakni kitab yang panjang, tebal, tentang tafsir Al-Quran. Saya sebagaimana yang ada di tangan-tangan kita, kaum salafiyin memiliki tafsir beliau, tafsir Karimur Rahman. فصار طوله من أكبر الدعاء من أكبر الدواعي لعدم نشره. Sehingga panjangnya atau meluasnya, ya, pembahasan tafsir tersebut termasuk di antara faktor terbesar yang menjadikan tidak tersebarnya, ya, tidak tersebarnya kitab tersebut. Jadi di masa beliau, ketika beliau menulis kitab ini, tafsir beliau belum tercetak. Walhamdulillah, ya, kita hidup di masa karya beliau ini, yakni tafsir Taisir Karim Rahman, sudah tersebar, dicetak oleh sekian penerbit, ya. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara kemudahannya pula untuk menghafal, di mana hampir ya di setiap halaman, kecuali pada pembahasan ayat yang panjang, di situ ya ada apa? Yakni lembaran-lembaran atau di pojok khusus untuk kemudahan menghafal dari ayat-ayat tadi. Kemudian li futuril himami wa malaliha min at-tul, dikarenakan lemahnya semangat serta malasnya. Himmah-himmah semangat ini untuk yakni membaca karya-karya yang panjang. Dan ini ya keumuman kita demikian, kalau sudah lihat jilidnya banyak atau halamannya tebal, ya, apalagi hurufnya kecil-kecil, ya, maka keumuman kita lemah semangat serta malas untuk membacanya. Kemudian thumma inni ba'da dzalika istakhlastu minhu wa min ghairihi qawa'idan tata'allaku kulluha bi usulit tafsir. Kemudian setelah penulisan tafsir tersebut, maka aku berupaya untuk membuat ringkasan dari tafsir tadi dan dari selainnya, menjadi kaidah-kaidah yang berkaitan seluruhnya, kaidah tadi dengan usulut tafsir, pokok-pokok dalam ilmu tafsir. Wahia ni'mal aun, wahia ni'mal aun lirragibina fi ilmi tafsir alladhi huwa aslul ulumi kulliha. Dimana kaidah-kaidah tafsir tadi, ini yang beliau bukukan di dalam satu kitab, merupakan ni'mal aunu lirragibina fi ilmi tafsir, sebaik-baik pertolongan bagi orang-orang yang memiliki kecintaan dalam ilmu tafsir. Alladhi huwa aslul ulumi kulliha, di mana ilmu tafsir merupakan pokok dari ilmu-ilmu seluruhnya. Fabalagat sab'ina qa'idatan, di mana kaidah-kaidah tadi, kaidah yang disusun tadi mencapai ya sekitar 70, disebutkan di sini 70 kaidah. Wa yassara al-maula tab'aha wa nashraha. Semoga al-maula, sang kekasih yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan untuk dicetak dan disebar kitab tersebut. Dan alhamdulillah ya kitab ini juga sudah tersebar, apa yang dikenal dengan judul Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah fi Tafsiril Quran. Kemudian fatakarrara alayya at-talabu fi sa'yi fi nashri tafsir. Berulang-ulang datang permintaan kepadaku, fisya'i, untuk yakni suatu upaya sungguh-sungguh, fi nashri tafsir, di dalam penyebaran ilmu tafsir ini. Fa'tadartu bil'udri al-madhkur. Jadi banyak permintaan kepada beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, ya, agar segera disebar tafsir beliau. Maka kata beliau, fa'tadartu bil'udri al-madhkur. Maka aku minta uzur sebagaimana uzur yang telah disebutkan. Ya, jadi banyak faktor yang menyebabkan beliau ketika itu belum menyebarkan tafsirnya. Ya, di antaranya ini tebalnya ya, karya yang beliau tulis tersebut. Walakin laziltu fakiru fitalkhisihi wa ikhtisarihi. Akan tapi aku terus senantiasa berpikir untuk bisa meringkas, mengikhtisar dari tafsir tersebut. Fadhahara li anna al-awla wal-anfa'a ifradu ulumi tafsir. Maka nampak pada diriku, artinya nampak kepadaku bahwa yang paling utama dan yang paling bermanfaat ifradu ulumi tafsir, yani menyendirikan ilmu tafsir kulli naw'in ala hidati, di mana setiap jenis ya, sesuai dengan apa yang menjadi batasannya. Walau lazima min zalika, walaupun melazimkan ya, dengan metode yang seperti ini, tarkat tertibi tafsir, yakni meninggalkan urutan tafsir, yakni tidak ayat per ayat ya, bahkan melompat dari ayat yang satu ke yang berikutnya, yang bisa jadi kemudian balik lagi kepada yang sebelumnya. Bal law lazima min zalika tarkal kalami ala kathiri minal ayatil qur'aniyah idza takallamna ala nadhiriha aw ma yuqaribuha. Bahkan bisa jadi melazimkan, yakni mengharuskan dengan sebab itu meninggalkan pembahasan sekian dari ayat-ayat Quran ketika kita membahas atau membicarakan tentang yang semisalnya atau yang mendekatinya. Artinya ketika ada pembahasan dari satu ayat yang pada ayat-ayat yang lain ada yang semakna dengannya, maka mencukupkan dengan pembahasan salah satunya. Fa innal ihatata ala jami'il ayatil Qur'aniyah laisa min syuruti ilmi tafsir. Karena sungguhnya meliputi seluruh ayat-ayat Qur'aniyah, maka yang demikian bukan termasuk diantara syarat-syarat ilmu tafsir. Li'anna min khawasi taysirillahi lima'ani kitabihi annahu ja'alahu usulan wa qawaida wa ususan. Dikarenakan termasuk diantara kekhususan dari kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala, yani kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam memahami makna-makna dari kitabnya, ya, makna-makna ayat dari kitabnya. Annahu ja'alahu usulan wa qawaida wa ususan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya usul, yani prinsip-prinsip pokok, kemudian kaidah-kaidah dan dasar-dasar. Idza 'arafa al-'abdu minha shay'an wa mawdi'an 'arafa nadhirahu wa mushabihahu wa muqaribahu fi kulli al-mawadhi'. Jika seorang memahami sesuatu dari ayat tersebut, wa mawdi'an, atau yang terletak di satu tempat dari ayat-ayat Quran, maka dia akan memahami yang semisalnya atau yang serupa dengannya atau yang mendekatinya fi kullil mawadhi, dari setiap ayat ayat yang semisalnya yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak melazimkan ya dengan apa yang dijelaskan oleh beliau ya untuk keseluruhan dari ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan, karena jika seorang telah memahami ya dari satu ayat, kemudian maka ayat-ayat yang semisalnya dia akan bisa memahaminya pula. Fa ma'rifatu ba'dihi yadu ila ma'rifati baqihi. Sehingga memahami sebagiannya ini akan membawa kepada pemahaman yang lainnya, yang tersisa dari yang semisalnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dari apa yang beliau sebutkan tersebut ya pada fakroh atau paragraf ini, beliau sudah mewujudkannya ya dalam sebuah kitab ya, yang termasuk diantara karya besar beliau di dalam ilmu tafsir, apa yang dikenal dengan kitab Taisir Al-Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran. Ya, Taisir Al-Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran. Sepertinya kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau aslinya hampir sekitar 400 halaman. Thumma nazartu, kemudian aku memandang fa'idha ulumat tafsiri kathiratan jiddan. Aku memandang melihat bahwa ternyata ilmu tafsir ini kathiratun jiddan. Ragamnya ini sangat banyak. Wa fi isti'abiha yatulul kitabu jiddan. Dan untuk bisa mencakupi seluruhnya, isti'ab, ya mencakupi seluruhnya. Yatulul kitabu jiddan, maka ya perlu ya butuh untuk ada sebuah kitab yang panjang lebar untuk membahasnya. Faraitu ahamma ulumil Qur'ani 'alal itlaqi salasata ulum. Maka aku melihat bahwa paling pentingnya dari ilmu-ilmu Al-Qur'an, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, secara mutlak yang paling pentingnya mencakup 3 jenis ilmu. Ya. Kata beliau, ilmu tauhidi wal aqaidi diniyah. Yang pertama, ia berkaitan dengan ilmu tauhid dan akidah, akidah agama ini, keyakinan-keyakinan agama ini. Soal yang diketahui ya, bahwa tauhid ini lebih khusus pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi iman kepada wujud, yakni adanya Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyah, iman kepada asma dan sifatnya. Adapun aqaid atau akidah ya, bahasanya lebih luas, mencakup ya penjelasan secara terperinci dari 6 pokok, dari pokok-pokok keimanan yang ada pada arkanul iman as-sittah. Kemudian wa ilmu al-akhlaqi wa al-khisal al-mardiyah. Yang kedua, di antara paling pentingnya dari ilmu-ilmu Al-Qur'an adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak-akhlak dan perangai-perangai atau sifat-sifat yang marwiyah, sifat-sifat yang terpuji. Kemudian wa ilmu al-ahkami lil ibadati wal muamalat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, dengan beragam jenisnya dari ibadah, wal muamalat, dan demikian juga berkaitan dengan muamalah, baik yang terkait dengan jual beli, ya, ataupun perkara-perkara yang lainnya dari muamalah di antara manusia. Ini tiga ilmu yang beliau pandang, ini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pandang paling pentingnya dari ilmu yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Dan tentu ya, jika kita membahas tentang tauhid ya, maka tidak lepas dari apa yang menjadi lawanannya. Demikian juga ketika kita membahas tentang akhlak-akhlak yang mulia, tidak lepas ya tentunya menyinggung tentang akhlak-akhlak yang rendah. Demikian pula ketika kita membahas tentang masalah hukum-hukum ibadah, dan demikian pula muamalah, maka termasuk di dalamnya membahas yang menjadi lawanannya dari perkara-perkara bid'ah. Demikian juga muamalah-muamalah yang fasidah, muamalah-muamalah yang rusak. Karena tidak mungkin ya seseorang akan betul-betul memahami suatu perkara ya kecuali dengan pemahaman terhadap apa yang menjadi lawanannya pula. Kata beliau selanjutnya, فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا. Maka aku memandang ya, al-iqtisar yakni pembatasan, nah, sama dengan ikhtisar, pembatasan pada tiga ilmu ini ya, ilmu aqaid, tauhid, kemudian yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ahkam. Ini lebih utama, lebih bermanfaat, dan lebih bagus. Ya. Wa kull wahidin min hadhihi tsalatsah yaqtadi kitaban mutawwalan wa khususan ilmu al-ahkam. Dan masing-masingnya saja dari tiga jenis ilmu yang paling pentingnya dalam ilmu tafsir ini menuntut adanya kitab yang mutawwal. Ya, kitab yang yakni panjang lebar pembahasannya, lebih khusus lagi yang kaitannya dengan ilmu al-ahkam, ya, yakni yang baik kaitannya dengan permasalahan-permasalahan fikih. Kita tahu dalam masalah akidah saja ya, para ulama menulis berbagai kitab ya, kemudian sebagiannya mensyarah dari kitab-kitab yang sudah ada ya, termasuk di antara yang terhitung tebal ya, kitab syarah akidah al-Tahawiyah dan yang semisalnya dari kitab-kitab para ulama ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa satu cabang dari tiga cabang ilmu yang paling penting ini saja ini membutuhkan yakni pembahasan yang luas. Walakin ataina bimaqasidiha wa nususiha minal kitabi waja'alnaha fi fanniha wahtasarna al-kalama fiha ikhtisaran la yukhillu bil maqsud wa la yugliku al-ibarati. Akan tapi aku mendatangkan apa yang menjadi tujuan, yaitu tujuan dari pembahasan beliau untuk pengajaran tiga cabang ilmu ini ya, sehingga meskipun dalam ungkapan mungkin ringkas ya, bisa menyampaikan kepada apa yang diinginkan. Wanususoha, demikian juga ya, aku datangkan nas-nasnya, dalil-dalilnya minal kitab, dari Al-Qur'anul Karim, dari pembahasan yang beliau sebutkan. Jadi meskipun ringkas ya, beliau tidaklah meninggalkan pentingnya untuk mendatangkan dalil. Dan ini termasuk di antara keistimewaan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, termasuk di antara karya beliau ya, kitab dalam bidang fikih, yakni Manhajus Salikin ya, yang ini merupakan gabungan ya, antara matan ya dengan dalil ya, di mana sebagian ulama ya, ketika menulis ya, kitab matan fikih itu ya, mereka tidak menyinggung dalil, bukan berarti mereka tidak yakni menganggap penting, tetapi menginginkan untuk lebih fokus kepada yakni materi. Tayyib Imam Sa'di rahimahullah, beliau menggabungkan, menyebutkan permasalahan, kemudian dalil yang melandasinya. Kemudian wajama'naha fi fanniha, dan kami mengumpulkannya ya, dari maksud-maksud ataupun nas-nas tersebut ya, pada yakni fannya ya, pada cabang-cabang ilmunya. Wakhtasarnal kalama fiha ikhtisaran la yukhillu bil maqsud, dan kami meringkas pembahasan pada masing-masingnya ya, secara ringkas tetapi tidaklah mengurangi dari maksud yang diinginkan. Dan wala yughriqul ibarat ya, tidak yakni mengunci ataupun menutup ibarat, yakni ungkapan-ungkapan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bal ataina bidzalika biibaratin wadihah laisa fiha hashun wala ta'qilun, yakni beliau tidak memberikan ya, penjelasan yang sifatnya kata-kata yang rumit ya. Bahkan ya, kata beliau, kami datangkan pada pembahasannya dengan ungkapan-ungkapan yang wadihah ya, ungkapan-ungkapan yang jelas. Laisa fiha hasyun wala ta'qidun, yang tidak ada padanya yakni pada ungkapan-ungkapan tersebut ya, ungkapan yang pelik, sulit ya untuk dipahami, sehingga ya harus banyak ya, istilahnya membuka kamus, tidak demikian. Tetapi ungkapan yang jelas, mudah, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan ya, memahami tiga ilmu yang beliau pandang paling pentingnya dari ilmu Al-Quran ini dengan mudah. Kata beliau, wa nas'alu al-maula ta'ala an yu'inana ala dhalik, maka kami memohon kepada sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolongku dalam urusan ini. Wa yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan agar dia menjadikan amalanku ini betul-betul ikhlas semata untuk bisa melihat wajahnya yang mulia. Wa an yanfa'ana bihi wa sa'ira ikhwanina al-muslimin, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan apa yang aku tulis tersebut, demikian juga seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin. Wa an ya'fuwa an khata'ina wa taqsirina wa israfina fi amrina innahu jawadun karim, dan kami berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atas kesalahan kami, kekurangan dan sikap melampaui batas kami dalam urusan kami ini. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha baik lagi maha dermawan. Wa samaituhu, dan aku beri judul dari apa yang aku tulis ini, Fathur Rahimil Allam fi ilmil aqaidi wal akhlaqi wal ahkam. Ya, dari gambar dari judulnya ini sudah bisa memberikan gambaran tentang isinya ya. Kemudian al-mustanidati atau al-mustanidatu ila kitabillahil karim nassan wa istinbatan wa tanbihan wa irsyadan, yang bersumber kepada kitabullah yang karim ya, yang mulia, nassan baik secara nas ataupun istinbatan ya secara kesimpulan, wa tanbihan wa irsyadan ataupun yang sifatnya tanbih ya, catatan ataupun irsyad ya, arahan atau bimbingan. Kata beliau selanjutnya, an-naw al-awwal min ulumil Qur'an. Jenis yang pertama dari ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu al-aqaidi wa usulit tauhid. Ilmu tentang akidah-akidah, keyakinan-keyakinan dan pokok-pokok tauhid. Qala rahimahullah, wa hadha huwa ashraful ulumi 'ala al-itlaqi wa afdaluha wa akmaluha. Ilmu ini merupakan paling mulianya dari ilmu-ilmu ya secara mutlak, dan paling utamanya serta paling sempurnanya. Beliau tidak menyatakan wahada min ashrafi, tetapi hada huwa, wahada huwa ashraful ulum. Jadi ini secara mutlak merupakan, yani ilmu tentang akidah dan pokok-pokok tauhid merupakan ilmu yang paling utama, paling mulia dan paling sempurna secara mutlak. Ya, sebagaimana diketahui ya bahwa kesempurnaan atau kemuliaan ilmu ya sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan demikian. Ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu ya sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Ketika ilmu tauhid ya mempelajari zat yang paling mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu tauhid ilmu yang paling mulia. Wa bihi tastaqimul qulubu 'ala al-aqaidis sahihah. Dengan ilmu ini maka hati-hati manusia akan menjadi istiqamah, lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya 'ala al-aqaidis sahihah, yakni di atas keyakinan-keyakinan yang benar. Ya, sebagaimana kita ketahui keyakinan, ada keyakinan yang sahih, ada keyakinan yang batil. Ya, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau memiliki risalah ringkas yang beliau judul beliau beri judul Al-Aqidah As-Sahihah ya wal-Aqidah Al-Batilah. Beliau menyebutkan di dalamnya apa akidah yang benar yang diajarkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dan apa akidah-akidah yang menyelisihinya. Wabihi tazkul akhlaku watanmu. Dengan ilmu ini ya, ilmu akidah dan tauhid sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, maka akhlak-akhlak ya akan menjadi bersih ya dari segala akhlak yang tercela dan berkembang. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa akidah yang lurus, akidah yang benar ya, maka akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Wabihi tasihu al-a'mal wa takmul. Dengan akidah dan keyakinan yang benar, amalan-amalan akan menjadi benar dan akan menjadi sempurna. Kita mengetahui bahwa akidah merupakan fondasi, merupakan dasar yang dibangun di atasnya seluruh amalan hamba. Sehingga jika akidah yang dimiliki oleh seorang akidah yang sahihah, maka akan membuahkan amalan-amalan yang benar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mawdu' hadzal ilmi al-bahthu 'amma yajibu lillahi min sifatil kamali wa nu'util jalali وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وأنه الفعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Maudhu' atau pembahasan ilmu ini adalah pembahasan tentang apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya yang sempurna dan nu'util jalal, yakni yang sempurna dari nu'ut juga sifat, ya, dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi apa yang akan kita pelajari pada ilmu ini, membahas tentang yakni kewajiban untuk kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang disifati dengan seluruh sifat sempurna, ya, seluruh sifat mulia. Wa ma yamtani'u wa yastahilu 'alaihi min awsafin naqs wal 'aib wal mithal. Juga perkara yang tertolak dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk disifati dengan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang cacat, dan kemustahilan untuk adanya yang semisal, sebanding, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat yang tersebut. Ini perkara yang berkaitan dengan apa yang harus yang kita bersihkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari adanya pensifatan Allah dengan sifat-sifat yang kurang ataupun adanya keserupaan dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian wa ma yajuzu alaihi min ijadil kainati, dan hal-hal yang bersifat mungkin, yaitu terkait dengan penciptaan. Di mana kita meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, ya, seluruh yang ada ini dari makhluk-makhluknya. Tidak ada di sana yang menjadi sekutu ataupun tandingan ataupun penolong bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan makhluk-makhluknya tersebut. Wa annahu al-fa'alu lima yurid, bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah inginkan, maka terjadi. Dan apapun yang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka tidak akan terjadi. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah kehendaki, ya, meskipun makhluk-makhluk tidak menginginkannya, pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, meskipun seluruh makhluk menginginkan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Kemudian wa kadzalika al-bahthu amma yajib al-iman bihi min ar-rusuli wa sifatihim. Demikian juga cakupan dari ilmu ini membahas tentang apa-apa yang wajib untuk diimani berkaitan dengan para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala, serta mengimani sifat, yakni sifat-sifat yang ada pada mereka. Wa ma yajibu lahum wa yamtani'u fi haqqihim wa yajuzu. Demikian pula, ya, mengimani tentang apa-apa yang wajib, ya, terkait dengan mereka, dan apa-apa yang wajib pula untuk kita, yakni membersihkan dari mereka, ya, sifat-sifat yang tidak pantas, ya, untuk disifatkan kepada mereka. Wa yajuz, dan perkara-perkara yang mungkin atau bisa terjadi pada mereka. Ini kaitannya dengan iman kepada para rasul, ya, seperti, ya, meyakini bahwa para rasul seluruhnya adalah orang-orang yang jujur, ya, dan kemustahilan untuk mereka disifati dengan sifat dusta ataupun khianat, ya, serta kemungkinan untuk mereka lupa, ya, karena mereka manusia. Kemudian Hal yang harus kita yakini pula bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar amanah di dalam menyampaikan risalah, sehingga semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan kepada umat betul-betul telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah wal imanu bil kutubi al munazzalati ala rusul. Beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul. Wal imanu bima akhbarallahu bihi wa akhbarat bihi rusuluhu anil hawadithil madiyati wal mustaqbalah. Masuk dalam cakupan ilmu ini adalah mengimani dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, demikian pula yang para rasul memberitakan tentang al-hawadith, berbagai peristiwa, al-madiyah wal-mustaqbalah, dari perkara yang telah terjadi, demikian pula yang akan datang. Maka kita wajib untuk mengimani, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik dan sejujur-jujur pemberi berita, demikian juga makhluk-makhluknya dari kalangan para nabi dan rasul. Kemudian wa'anil imani bil yaumil akhir. Dan yang masuk dalam pembahasan ilmu ini adalah keimanan kepada hari akhir. Wal jazai wa thawabi wal iqab. Mengimani tentang akan adanya pembalasan, tentang pemberian pahala dan hukuman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal jannati wan nar, juga mengimani tentang al jannah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattabi'u dzalika wa yata'allaqu bih, dan seluruh perkara yang mengikutinya dan berkaitan dengan apa-apa yang telah disebutkan ini, ya, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang masuk dalam cakupan ilmu akidah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.